diajarin ya. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gimana, bisa nggak? Bisa? Kalau gendangnya cepet, kasih gendangnya cepet dong, Mas. Gitu. Semakin cepat bahasanya ya. Mau cepat apa pelan? Mau cepat biar cepat bahasanya. Yang bahasa itu bikin berkeringat. Bahasanya itu. Ya. Bisa tangannya mana? Yeah!